تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Riwayat yang lain, ya, ini riwayatnya dari penduduk Kufa, dari wilayah Irak sana, meriwayatkan dari penduduk Madinah. Kata beliau, haddatsana Hisham bin Ammar, sudah berlalu di awal pembahasan, wa Ali bin al-Madini, ini Ali bin Abdullah bin Ja'far Abu al-Hasan al-Madini, guru al-Bukhari yang terkenal. Qala haddatsana Ibnu Abi Hazim, qala haddatsana Abdul Aziz Ibnu Abi Hazim. Abu Hazim ini, Abu Hazim Salama bin Dinar itu punya anak namanya Abdul Aziz. Kalau Abu Hazim Salman al-Lashjai pun anak juga, tapi namanya Anas, bukan Abdul Aziz. Itu dari anaknya bisa dibedakan juga riwayat. Baik, itu ada buku khusus ya di ilmu rawi, riwayat anak meriwayatkan dari ayahnya. Si rawi ini dia punya berapa anak, siapa saja namanya, dari ahli hadis. Si rawi ini dia punya berapa saudara, siapa saja nama saudaranya. Itu ada di pembahasan rawi-rawi. Jelas ya. Kalau pembahasan rawi-rawi itu kenikmatan tersendirinya ahli hadis. Dia senang itu, kayak cemilan itu senang. Hah? Jelas ya. Tapi kalau orang tidak terbiasa itu pusing dengar ya. Ya ini 10-nya 8 saudara, ini 5, ini. Jelas ya. Tapi di kalangan ahli hadis itu kenikmatan. Baik, kalau orang sudah terbiasa, dan itulah tadi membentuk kebiasaan itu penting. Membentuk kebiasaan itu penting. Memang tidak terasa kita duduk itu di majelis guru kita. Kita hanya hadir tiap hari, kita hafal hadis yang diajarkan. Syekh Mukbil itu kalau beliau ngajar, setiap hari baca satu hadis saja. Terangkan rawinya, baca fikihnya. Yang lainnya beliau bertanya ke murid-muridnya di berbagai cabang ilmu untuk menguji pelajaran-pelajaran mereka. Iya, tiap hari satu hadis. Tapi subhanallah, banyak sekali berkahnya kita rasakan. Kita ini 2 hari selesai satu kitab. Hah? Insyaallah kita berharap berkahnya lebih banyak. Bismillahi taala. Cuman maksud saya, kadang seorang itu hal-hal dilalui biasa saja. Kalau sudah terbiasa itu menjadi pembawaannya sendiri, terbentuk karakter dengan sendirinya. Baik, dan itu perlu hari-hari, perlu waktu, ya, dan perlu berketurusan, berlanjut. Jangan terputus-putus. Nggak bagus belajar itu terputus-putus. Ya, ambil waktu belajar walaupun sedikit, tapi continue. Walaupun pekanan, tapi dia nyambung terus nggak apa-apa. Kalau sudah lebih kuat 2 kali sepekan, lebih kuat harian, tapi ada waktu continue. Yang tidak bagus itu, ya, pekan pertama continue, masya Allah, hadir semuanya, ya. Tapi bulan depannya sudah libur, 3 bulan, ya, sudah lupa apa yang dia pelajari sebelumnya. Ah itu nggak bagus ya. Tapi kalau orang continue, ah itu bagus itu. Ya, karena hati itu perlu ditata. Dia perlu selalu dipatok pada sesuatu. Kalau dia sudah terbiasa dengan itu, nah, dia akan tunduk di situ. Nah, itu sebab istiqamah namanya. Makanya kalau mau bicara masalah istiqamah, itu di kalangan ahli hadis itu sebabnya banyak sekali mereka untuk istiqamah. Dari pendidikan riwayat-riwayat hadis itu. Baik. Jadi kata beliau rahimahullah, anabihi dari ayahnya Abu Hazim As-Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazal an-nasu bi khairin ma ajjal al-fitr. Qala Ali fi, berkata Ali begini titik-titik begitu ya. Qala akhbarani abi, menceritakan kepadaku ayahku. Jadi maksudnya di sini fi, mungkin fi hadithihi ya Ali. Ini kan ada dua, ada Ali bin al-Madini ya. Dan mungkin ada riwayat yang lain. Di riwayatnya Ali bin al-Madini dalam riwayat haditsnya, dia itu berkata haddatsana Abdul Aziz ibnu Abi Hazim, bukan dia berkata an abi, dia tidak berkata begitu, tapi dia berkata akhbarani abi. Ya di sini dibedakan lafadz akhbaraninya, dia tidak pakai kata an. Ini sekali lagi dari ketelitian penulis. Di riwayat itu ada tingkatan ya. Kalau dia bilang kata an, an itu derajat paling bawah di derajat bersambung dari fulan itu bersambung, tapi tingkatan paling bawah. Ada tingkatan paling atas, ada yang tingkatan di bawahnya. Paling atasnya itu haddatsana, akhbarana, menceritakan kepada kami, mengabarkan kepada kami. Nah, kalau dia pakai lafaz itu betul-betul dia meriwayatkan dari guru. Atau kalau dia berkata sami'tu, saya dengar dari guruku, nah, itu tegas sekali. Jelas ya? Tapi kalau dia pakai kataan, itu memberi kesan bersambung. Tapi tidak bisa dipastikan. Jelas ya? Makanya penulis itu perhatian. Kalau dia pakai kata akhbarani, maka dia sampaikan hal tersebut. Karena itu diperlukan dalam riwayat.